Bismillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala asy-syarih Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala. Fa Allahu jalla wa ala ma tarakan nas mundu an ahbata adama ila al-ard. Lanjutan penjelasan masalah kedua ya. Halaman 37. Maka Allah tidak meninggalkan manusia begitu saja sejak Allah turunkan Adam ke muka bumi. Ya. Lam yatrukin nasa bila dinin wala nabiyyin. Allah tidak tinggalkan manusia tanpa agama, tanpa adanya seorang nabi yang memberikan petunjuk kepada mereka. Ya. Bal mazala azza wa jalla wa ala yursilu ar-rusula mutatabi'atan. Bahkan Allah senantiasa mengutus para rasul berturut-turut, terus-menerus. Ya. Wa yasra'u lin-nas ad-dina wa yubayyinuhu lahum. Allah mensyariatkan kepada manusia agama ini dan menjelaskan kepada mereka ila an khatamahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hingga ya diutus dengan penutup para nabi, penutup mereka para nabi dengan diutusnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, alladzi la tunsakhu millatuh, yang agama nabi itu tidak dinasakh, tidak dihapus, hatta taquma sa'atu, sampai hari kiamat kelak. Tabarakallahu fikum. Wa midaduhal kitabu was sunnah. Ya. Fama fihi waqtun minal awqati illa wa hunaka dinun lillahi jalla wa ala ja'at bihi ar-rusul. Ya. Maka di sini acuannya itu Al-Quran dan Sunnah, maka tidak ada satu waktu pun kecuali pasti di situ ada agama Allah Azza wa Jal. Ya. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhirun. Rusulan mubashirin. Ya. Ya. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada umat melainkan tidak ada umat illa khala fiha nadhirun. Tidak ada umat yang kosong di situ melainkan di situ pasti ada nadzir, ada yang memberi peringatan, yaitu diutusnya nabi dan rasul. Rusulan mubasysyirin wa mundzirin. Ya, yaitu mereka kami utus para rasul sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Agar supaya tidak ada alasan, tidak ada argumentasi, tidak ada hujah bagi manusia ya untuk ngeles begitu setelah diutusnya para rasul. Laisa li ahadin hujjatun, maka enggak ada hujah bagi siapapun setelah diutusnya para rasul. Ya. Taib, antaqulu ma ja'ana min basyirin wa la nadhir faqad ja'akum basyirun wa nadhir. Ya, kata Allah, agar kalian tidak mengatakan ya ma ja'ana min basyirin wala nadzir, enggak ada datang kepada kami pemberi kabar gembira dan peringatan. Faqad ja'akum basyirun wa nadzirun, kata Allah. Sungguh telah datang pemberi peringatan, pemberi kabar gembira pada kalian. Ya, fa Allahu jalla wa ala aqamal hujjata 'alal khalqi. Allah azza wa jalla telah menegakkan hujjah ini kepada seluruh makhluk. Dengan diutusnya Quran, dengan diutusnya Rasul, diturunkannya Quran, itu sudah hujjah. Ya, walladzi nafsu Muhammadin biyadih la yasma'u bi ahadum min hadhil ummah. Ya, Yahudiyyun wa Nasraniyyun, summa la yu'minu bi walladzi ji'tu bihi illa kana min ashabin nar. Kata Rasulullah SAW, tidak seorang pun setelah Rasul bersumpah demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak seorang pun dari kalangan umat ini, Yahudi pula ya, Nasrani maupun siapapun, yang mendengar namaku kemudian dia tidak beriman padaku dan risalah yang aku bawa, melainkan dia penduduk neraka. Ya. Lakinna ahlal jahiliyati khalafu ma ja'at bihi ar-rusulu. Ya, namun orang-orang jahiliyah menyelisih apa yang dibawa oleh para rasul. Ya. La an jahlin, bukan karena ketidaktahuan. Innama huwa an inadin wattiba'in lil hawa. Namun karena inat, penentangan, dan karena mengikuti hawa nafsu. Ya, bukan karena enggak tahu, tapi karena mengikuti hawa nafsu. Iya dan billah. Ya. Khususan al-Yahuda wan-Nasara. Terlebih khusus orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka tahu, makanya mereka disebut ahlul kitab. Ya. Taib. Wa huwa ala ilmin bidzalik, mereka di atas ilmu. Tahu mereka itu. Di kitab-kitab mereka tertera nama Rasulullah SAW. Ya. Walidzalika sammahumullahu ahlal kitab. Oleh karena itu mereka dinamakan oleh Allah sebagai ahlul kitab. Ya, banyak ayat. Kuliah ahlal kitab ta'alau. Kuliah ahlal kitab la taglu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haq. Ya. Banyak Allah sebut mereka sebagai ahlul kitab. Nabi juga mengatakan pada Mu'ad, innaka satati min qaumin innaka satati qauman min ahlil kitab. Ya, banyak disebut ya, ahlul kitab dalam nas Al-Qur'an maupun hadis. Yang dimaksud dengan ahlul kitab adalah Yahudi dan Nasara. Ya, kenapa mereka disebut ahlul kitab? Apakah kemuliaan untuk mereka? Lah, mimbabi al-aib alaihim. Bukan disebut sebagai kemuliaan. Ya, tidak. Akan tetapi justru untuk menyebutkan aib mereka. Annahum ahlu kitabin wa ahlu ilmin, mereka itu punya kitab, tahu perkaranya, duduk perkara, tahu ilmunya. Wa ma hadza yukhalifuna amrallah wa ittabi'una ahwahum. Namun walau demikian mereka tahu kitab, mereka menyelisih perintah Allah dan malah mengikuti, memperturutkan hawa nafsu mereka. Berarti celaan. Disebut kul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, itu berarti celaan untuk mereka. Ya, celaan untuk mereka. Bukannya oh mereka disanjung melebihi musyrikin, tidak. Celaan untuk mereka. Mimba bil aibi alaihim, kata Syekh Shalal Al-Fauzan. Ya. Tabarakallahu fikum. Justru untuk tujuan mencela mereka. Mencela mereka. Baik. Nahallahu hadhihi al-ummata an tasluka hadzal maslaka al-jahiliyah. Ya. Dan Allah telah melarang umat ini untuk menempuh jalan ya, jalan yang telah ditempuh orang-orang jahiliyah ini. Perkara kedua ini, tafarruq, berpecah belah. Sudah berpecah belah, merasa bangga lagi dengan kelompok-kelompok mereka. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap hizbi, setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Hai barakallahu fikum. Wa amarahum ayatamassaku bid-dini alladhi anzalahu ala rasulih. Allah memerintahkan mereka untuk tamassuk, berpegang teguh. Berpegang teguh dengan agama yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Walladhi saru alaihi sahabatul rasuli. Dan yang telah ditempuh oleh para sahabat Rasulullah SAW. Wa khulafa'uhu ar-rasidun. Dan para khulafa' Rasul SAW yang rasidun. Ya. Hadha huwa ad-dinu alladhi yajibu an natanassak an natana'an. Tatamassaka bihi al-ummatu. Ila antakuma as-sa'atu. Inilah agama yang umat ini wajib berpegang teguh dengannya sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Ini agama ini. Ya, barakallahu fikum. Wa idza ikhtalafu fi syai'in ayarudduhu ila al-kitabi was-sunnah. Nah, kalau mereka berselisih dalam segala hal, maka mereka mesti mengembalikan perselisihan tersebut kepada Al-Quran dan Sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai' fardu ila Allahi wa Rasul in kuntum tuhibun in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jika kalian berselisih fi syai nakirah ini dalam segala apapun, maka apa solusinya? Kembalikan pada Allah dan Rasul jika kalian beriman pada Allah dan hari akhir. Al-ikhtilafu min tabiatil bashari, yang namanya perselisihan ya memang sudah menjadi tabiatnya manusia. Ya, jangankan manusia dengan orang lain berbeda pendapat, dia sendiri dengan dia sendiri itu berbeda. Terkadang dia berpendapat begini, terkadang berpendapat begitu. Kadang seseorang punya qaulun qaulani bal aqwal. Seorang itu bisa punya satu pendapat, dua pendapat, tiga pendapat. Apalagi sama orang lain. Berselisih dengan istrinya bisa dia berbeda pendapat. Sama anaknya, sama orang tuanya bisa dia. Apalagi orang lain. Ya. Tabarakallahu fikum. Itu adalah sebuah keniscayaan. Namun ingat, perselisihan itu bukan rahmat. Kan ada tuh ikhtilafu ummati rahmatun. Ya. Itu bukan hadis, la aslalahu. Enggak ada asal usulnya. Ya. Enggak ada usul. Yang ada ialah perintah untuk bersatu, wa tasimu bihablillahi jami'an. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Ya. Kita mesti i'tisam. Ya, berpegang apa, bersatu semua, bersatu padu, berpegang teguh dengan tali agama Allah. Ya. Allah celak kok perpecahan. Wala tafarraqu, wala takunu minal ladzina farraqu dinahum, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ya Allah celak. Tabarakallahu fikum. Jadi bukan rahmat perselisihan tersebut. Naam. Tabarakallahu fik. Lakin Allah azza wa jalla wa ala ahalana ala al-kitab wa sunnah. Namun Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita solusi berupa Al-Quran dan as-sunnah. Ada solusinya. Enggak apa-apa. Idza ikhtalafna wa la nadri ayyuna al-musibu, kalau kita berselisih kita enggak tahu mana yang benar, narji'u ilal kitabi wa sunnah. Kita kembali kepada Quran dan sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Fama syahida lahul kitab wa sunnah bi annahu haq akhadna bih. Mana yang dipersaksikan oleh Quran sunnah, inilah yang hak. Ya sudah, kita ambil di situ. Wama syahida annahu ghairu haqqin, nah apa yang disaksikan oleh Quran sunnah itu enggak hak, taroknahu, kita tinggalin aja. Ya. Lianna hadafuna ittiba'al haqq. Ya. Lianna hadafana ittiba'ul haqq. Ya. Karena ya tujuan kita ya mengikuti kebenaran aja. La al-intisaru lil aro. Ya. Tabarakallahu fikum. Tujuan kita itu bukan karena ya membela pendapat-pendapat. Au ta'zimul aba wal ajdad aw syuyukh, atau mengagungkan nenek moyang atau syekh, guru-guru. Ya. Tokoh-tokoh sepuh dan yang lainnya. Laisa hadza syak, ya, sya'nal muslimina. Ini bukanlah, ini yang ini bukanlah tujuan, ya, kaum muslimin. Atau ini bukanlah sifat kaum muslimin. Al-haqqu huwa dalalatul mu'min. Ya, al-haq, kebenaran itu adalah dalalah, barang berharga yang telah hilang, barang berharga kaum mu'minin yang telah hilang. Nah, Ibnu Qayyim mengatakan tentang Syekhul Islam. Ya. Syekhul Islam habibuna. Lakinnal al-haqqa ahabbu ilaina minhu. Ya. Syekhul Islam adalah kekasih kita. Namun kebenaran lebih kita cintai daripada beliau. Nah, barakallahu fik. Ini luar biasa ini. Ya. aina wajadahu akhadah. Di mana aja seorang muslim mendapati kebenaran tersebut, diambil. Al-hadab al-haq. Karena tujuannya hanyalah kebenaran. Ya, kebenaran aja tujuannya. Baik. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jika kalian benar-benar beriman pada Allah dan hari akhir, itu yang lebih baik. Ya, itulah yang lebih baik. Tabarakallahu fikum. Min baqaikum 'alan niza', itu yang lebih baik daripada kalian tetap baqa. Tetap kekeh berada di atas perselisihan. Kan harusnya apa? Kembali kepada Quran dan sunnah, ala fahmi salafil ummah. Ya. Taib. Wa ahsanu ta'wila. Ya, dan itulah ya yang paling baik akibatnya, yakni ahsana akibatan, yaitu yang paling baik akibatnya, dampaknya. Tabarakallahu fik. Wa hada min rahmatillah subhanahu wa ta'ala lana, inilah di antara rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Ya. Annahu abqa fina ma yahillu an-niza'a wa yadullu 'alal haqq. Ya. Tabarakallahu fikum. Annahu abqa fina. Hal tersebut tetap berada pada kita. Artinya ya, hal itu akan tetap ada pada kita. Ya. Ma yahillu an-niza', hal-hal yang dapat menghilangkan perselisihan tadi. Wa yadullu 'alal haqq, dan menunjukkan kita kepada kebenaran. Wa huwa kitabuh, yaitu kebenaran adalah kitabnya Al-Qur'an. Ya, wa li hadza qala, oleh karena itu Allah taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Berpeganglah kalian semua di atas tali Allah. Ya, jami'an semuanya, jangan ada yang tersisa. Ya, jangan ada yang tersisa. Tabarakallahu fikum. Ya, semuanya kata Allah, ya. Wa huwal Qur'anu jami'an laisa ba'dukum faqat. Jami'an, kita kemarin di kitab ya Ad-Durrah al-Bahiyah ya membahas tentang tauhid. Bahwasannya jami' itu min alfadhi al-ihatati wa syumul. Ya, masih ingat enggak? Min alfadhi al-ihatati wa syumul. Kullun jami'un, itu diantara lafad-lafad yang menunjukkan melingkupi semua, mencakup semua. Ya. Mana mu'akadnya di sini? Wa'tasimu billahi bihablillahi jami'an. Mana mu'akadnya di sini? Hah? Apa? Domir waw. Ya. Domir waw. Kalian semua berpeganglah semua, ke semua kalian. Jangan ada yang tinggal. Semuanya. Kalau enggak dikasih taukid jami'an, ya, bisa jadi nanti lafaz tau apa enggak dikasih jami'an, bisa jadi nanti dipahami berpeganglah teguhlah kalian, mayoritas kalian, setengah kalian, gitu ya. Nah, pakai lafaz jami'an berarti selesai semua. Semuanya mesti bersatu bihablillah, di atas tali Allah. Ya, agama Allah, la ilaha illallah. Maka persatuan yang hakiki, persatuan di atas tauhid, yang itu bahkan tidak menutup kemungkinan bersatunya kita dengan ahlul kitab. Sebagaimana tadi dalam ayat qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimah sawa. Ya. Bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Ya, wa la nusyrika bihi syai'a. Itu dia. Yaitu janganlah kita beribadah kecuali hanya pada Allah. Kita tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu kalimat persatuan antara kaum muslimin dengan ahlul kitab, apalagi kaum muslimin dengan kaum muslimin. Ya. Kita ribut terus sama pihak sebelah sana. Ya iya, sebelah sana kuburiyun. sebelah sana orang-orang yang memberikan ibadah kepada selain Allah, ya kita berselisih terus. Bersatulah. Oh iya, sembuh. Bersatukan dengan tangan, dilihat orang, wah bersatu nih. Enggak. Dilihat yang ngerti, tahu dia. Ya. Tahsabuhu jami'an. Wa qulubuhum syatta. Ente kira mereka satu, padahal mereka itu berpecah belah. Oh iya. Ya. Maka persatuan yang hakiki di atas tauhid. Di atas tauhid. Tapi barakallahu fikum. Bal jami'an ay jami'al khalqi umuman, yaitu seluruh makhluk semuanya. Hadil ummah wa hadil ummati khususan, dan terlebih lagi umat ini secara khusus. Wala tafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Masyaallah. Janganlah kalian berpecah belah. Ingatlah nikmat Allah atas kalian. Ketika dulu sebelum datang Islam, kalian itu a'da'an, musuhan. Terutama orang-orang Madinah dulu, sebelum mereka masuk Islam, mereka itu tawuran selama 40 tahun dalam alasan yang gak jelas. Dari dua suku besar yang ada di Madinah, suku Aus dan Khadraj. Ya. Alasannya gak jelas. Ada provokatornya orang Yahudi di Madinah. Orang Yahudi itu dari dulu dia provokator. Mereka jualan tameng, jualan tombak, jualan ini, jualan itu. Jualnya ke suku Aus dan Khadraj. Ya. Sama kayak sekarang tuh. Yahudi-Yahudi Mamarika itu. Ya. Orang-orang disulut untuk konflik. Ntar beli senjatanya ke dia. Kalau kita beli senjata ke Sukhoi, Rusia, marah dia. Marah, ntar dikasih sanksi lah, apalah. Nah, itu kelakuannya dari dulu begitu. Nah, makanya mereka kesal banget tuh Rasulullah SAW datang, Ahlul Madinah bersatu. Habis pemasukan mereka ini. Wadhkuru ni'matullahi 'alaikum. Ingat ketika Allah, nikmat Allah atas kalian. Id kuntum ada'a. Ketika kalian saling bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Allah yang menyatukan hati kalian. Jadi yang menyatukan hati kita itu Allah. Ya. Dalam ayat yang lain ya, law anfaqta ma fil ardi jami'a. Seandainya engkau menginfakkan seluruh harta ini semua di muka bumi ini semua. Apa kata Allah? Ma'allafta baina qulubihim. Hah? Qulubihim fa qulubikum. Qulubihim ya. Engkau tidak akan mampu menyatukan hati mereka walaupun ente udah donasi seluruh harta di muka bumi. Enggak bisa. Namun Allah yang allafa baina qulubihim. Allah yang menyatukan hati-hati mereka. Jadi yang menyatukan hati kita itu Allah. Itu nikmat dari Allah. Ya, nikmat dari Allah. Bersatu di atas tauhid. Ada dulu orang yang ketika belum kenal tauhid bermusuhan. Pas sama-sama kenal tauhid, hilang permusuhan tersebut. Bersatu di atas agama Allah. Dulu saling tahdir-tahdiran, sama-sama menjadi ahli tauhid, timbul kecintaan. Sama-sama ahlu tauhid, dulu tahdir-tahdiran, sekarang tambah parah tahdirannya. Berarti gak beres tauhidnya atau gak beres dakwah tauhidnya. Kata Syekh Shalih Fauzan, perselisihan di antara ahlus sunnati wal jamaah itu karena dakwah tauhid mereka gak beres. Ya, gak fokus. Gagal fokus atau gagal paham. Nah, akhirnya gak beres-beres. Tapi barakallahu fikum. Fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana, maka kalian dengan nikmat Allah jadi ikhwan, bersaudara. Ya. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, padahal kalian dahulu ya berada di tepi jurang neraka sebelum masuknya Islam. Fa'angkodakum minha, Allah selamatkan kalian dari jurang neraka karena ribut terus. Syafahutrati minan nar, yaitu syafahutrah, itu tepi jurang neraka. Yang dimaksud di sini adalah dinul jahiliyah, agama jahiliyah. Fa'angkodakum minha, maka Allah selamatkan kalian darinya, dari tepi jurang neraka tadi, agama jahiliyah. Angkodakum bil Islam, Allah selamatkan kalian dengan Islam. Wa bihadzal Qur'ani, dengan Qur'an ini. Fasykuru nikmatallahi azza wajal. Kalau begitu syukurilah nikmat Allah azza wajal tersebut. Ya. Wal i'tisam bihablillah wal i'tisam bil kitab. Ya. Berpegang teguh, bersatu di atas tali agama Allah, maksudnya berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Li'anna al-kitaba huwa hablul kitab al-mamdud alladhi man tamassaka bihi naja wa man afalat minhu halaka. Ya. Tayyib barakallahu fik. Karena Al-Qur'an itu adalah hablullah. Ya. Karena Al-Qur'an itu adalah tali Allah, yang kita diperintahkan oleh Allah untuk berpegang teguh dengannya. Ya, yang mamdud, yang terbentang. Alladzi man tamassaka bihi naja. Yang siapa yang saja berpegang teguh dengannya, dia naja. Dia selamat. Ya. Tai, wa man afalta minhu? Ya. Wa man aflata minhu? Ya, siapa yang melepaskan diri darinya? Aflata. Aflata yuflitu itu melepaskan diri. Halaka. Siapa yang melepaskan diri dari Quran, dia binasa. Hada maqassahu alaina min hal min halati ahli jahiliyah. Inilah apa yang Allah kisahkan kepada kita tentang kaum jahiliyah. Annahum, bahwasanya mereka, farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun, bahwa mereka berpecah belah dalam agama mereka, dan mereka terbagi menjadi kelompok-kelompok, setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Tsumma nahana an dzalik, kemudian Allah melarang kita dari perbuatan tersebut. Nah, ya, nahana an natashabbaha bihim, Allah melarang kita untuk menyerupai mereka. Tsumma amarna bil ittisam bi kitabih, kemudian Allah memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan kitabnya. Alladhi huwa amanun minal ikhtilaf. Ya. Yang kitabnya tersebut adalah memberikan jaminan keamanan dari perselisihan. Ya, wa amanun minan nizai wal halaq, dan keamanan dari persengketaan dan apa? Halak, kebinasaan. Dari niza, dari apa? Ribut-ribut. Ya, itulah apa? Hah? Pertengkaran gitu ya. Fala najata illa bil ittisami bi kitabillahi jalla wa ala. Jalla wa ala. Maka enggak ada keselamatan kecuali dengan berpegang teguh kepada Al-Qur'an, kitab Allah jalla wa ala. Wa sunnati rasulih, dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa tasimu bihablillahi jami'a. Dan berpegang teguhlah kalian semua di atas tali agama Allah ini. Ya. Barakallahu fikum. Fa ahlul jahiliyyati mutafarriquna fi dinihim, sedangkan orang-orang jahiliyah mereka terpecerai-berai dalam agama mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Ya. Taibarakallahu fikum. Masruruna bimadzhabihim, ya. Merasa bangga dengan ya apa yang ada pada madhab mereka, kelompok-kelompok mereka. Ya. Wa in kana batilan, walaupun madhabnya adalah madhab batil. Bangga dia. Ya. Apalagi merasa bangga dengan komunitas pengajian yang lebih lebih kecil daripada lingkup mazhab fikih. Ya, para ulama dulu bermazhab fikih. Ya, sampai mereka menamakan diri mereka dengan intisab kepada mazhab fikih, Ibnu Rajab Al-Hanbali. Ya. Ibnu Abdul Bar Al-Maliki, Ibnu Abil Iz Al-Hanafi. Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i. Ya. Itu untuk memperkenalkan diri bahwasanya mereka fikihnya di atas maslak mazhab fikihnya Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan seterusnya. Bukan maknanya mereka itu berbangga-bangga, bukan. Apalagi yang lebih kecil lingkupnya daripada itu. Komunitas pengajian. Ya. Komunitas pengajian. Ya. Hah? Komunitas radio. Kami RII, kami Rojai, apaan itu? Hizbiyah. Enggak boleh berbangga-bangga kayak gitu. Najis. Busuk kayak begitu. Enggak ada kayak gitu-gitu berbangga-bangga, mengkotak-kotakkan kaum muslimin di atas afiliasi komunitas pengajian. Enggak ada. Ya. Ya dan billah. Itu hizbiyah. Kalau mau ya senang sama pengajian yang ada di media radio tertentu, TV tertentu, ya silakan, tapi jangan sampai ya berhizbiyah. Al-wala wal baro'nya tergantung di komunitas pengajian tersebut. Yang beda dengan komunitas pengajiannya, radionya, TV-nya, media dakwahnya, maka dia akan sikapi, dia barok, dia akan memberikan loyalitas, wala yang total kepada sesiapa saja yang sama dengan grup pengajiannya. Ini hizbiyah, tercela sekali. Kalau mau taklid, taklid sekalian pada imam mazhab, kok sama grup pengajian, aduh, ya, miskin, rugi, ya. Tinggalin kayak begitu. Baik, wa kadzalika kanu mutafarriqina fi siyasati dunyahum. Ya. Demikian pula mereka bercerai-berai. Ya. Bercerai-berai mereka ini dalam siyasah. Ya. Politik dunia mereka, li'anna man dayya'a ad-dina dayya'a ad-dunya. Karena orang yang menyia-nyiakan agama otomatis dia akan menyia-nyiakan dunianya. Ya. Hai barakallahu fik. Fa kanu fi dunyahum mutafarriqin la yasma'uhum jama'atun. Mereka dalam urusan dunia tercerai-berai. Ya. Maka jamaah, kelompok itu tidak bisa menjatuhkan mereka. Bal kullu qabilatin tahkumu nafsaha binafsiha. Bahkan setiap kabilah, setiap suku, ya. Atau bisa juga kita maknai setiap kelompok, ya, itu memiliki hukum tersendiri yang menghukumi diri sendiri. Wa kullu qabilatin yastabihu dima'al qabilatil ukhra wa amwalaha, na'udzubillah. Dan setiap kabilah, setiap suku atau setiap kelompok yastabih, mereka memubahkan, artinya menghalalkan darah dan harta kabilah yang lainnya. Ya. Hadhihi halatul Arab qabla bi'satin Rasul, inilah keadaan orang Arab sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lamma dayya'u dinahum dayya'u dunyahum. Tatkala mereka menyia-nyiakan agama mereka, ya otomatis mereka menyia-nyiakan dunia mereka. Ya, wasaral khaufu wal qalaqu wal ju'u mulaziman lahum daiman. Ya. Akhirnya khauf, ketakutan. Ya. Qalaq. Qalaq bukan menu buka puasa. Ya. Kecemasan, gundah, ya, ju', kelaparan itu mulaziman lahum daiman. Ya. Itu selalu ada pada mereka, terus begitu meliputi mereka. Ya. Dahulu. Makanya Allah firmankan, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah perintahkan sebelumnya, falyabudu rabb hadzal bait. Beribadahlah kalian, wahai kalian, wahai orang Quraisy, ya, kepada Rabb, Rabb Ka'bah ini. Kalian tahu Rabb Ka'bah adalah Allah. Kalian saksikan tentara Abraha, pasukan gajah, ya, diazab oleh Allah. Mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Ya. Alladzi at'amahum min ju', yang telah memberikan makanan pada kalian dari kalian kelaparan. Wa amanahum min khauf, memberikan rasa aman pada kalian dari sebelumnya kalian diliputi rasa ketakutan. Bersyukur kepada Allah. Nah, dahulu mereka seperti itu, diliputi rasa takut. Ya. Orang-orang Arab ini dahulu lemah, mereka ini lemah. Jangankan diserbu Romawi, diserbu Raja Abraha aja kelar. Hah? Takut mereka itu, gak bisa ngapa-ngapain. Ya. Diserbu Raja Abraha dari Yaman, yang bukan apa namanya, superpower, karena waktu itu yang superpower adalah Romawi dan Persia. Mereka bukan superpower. Yaman itu bukan. Kalah. Gak bisa ngapa-ngapain, pasrah. Menggantungkan aja kepada Allah. Ya. Taib barakallahu fikum. Lapar, iya lapar. Miskin tanah Arab. Ya. Bahkan yang namanya korma di Arab itu bukan dari Mekah. Ya, tapi dari daerah-daerah lain, Madinah, dari Unaizah, Qasim, itu yang banyak. Ya, orang Mekah itu ya udah, mereka rehla aja dagang. Li ila fi Quraisy, ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Safar mereka dagang musim panas, musim dingin, ke negeri Syam, ke negeri Yaman. Ya, orang Mekah begitu. Tabarakallahu fikum. Wa kanatil jahiliyatu kulluha hurubun. Orang-orang jahiliyah dahulu semua berperang, mereka semua. Ya, ada perang terus. Kulluha gharatun wa saratun hatta al-ikhwatu yataqatalun. Yataqataluna fil jahiliyah. Ya. Taib. Kuluha gharat. Ya. Mereka saling menyerbu. Sarat, saling menyerang. Hatal ikhwah, sampai-sampai saudara sendiri pun ya. Yataqatalun. Mereka saling berperang pada masa jahiliyah. Fal Aus wal Khadraj fil Madinah hum ikhwatun min nahiyati nasab. Suku Aus dan Khadraj, mereka adalah orang di Madinah, mereka adalah bersaudara dari sisi nasab. Qabilatun wahidatun qahtaniyatun. Mereka satu kabilah, kabilah Qahtan. Ya. Yeah. Kabilah Qahtan. Berasal dari Yaman itu. Lakin qamat bainahum harbun tahinatun wastamarrat aktsara min 100 sanatin yusammunaha harba bu'as bainal aus wal khadraj. Ya. Lakin qamat bainahum harbun. Namun ada perang di antara mereka yang ya, mereka harbun, mereka sebut itu apa namanya? Harbun tahinah. Ya. Ya. Peperangan besar di antara mereka. Aktsar min miati sanah. Lebih dari 100 tahun. Yusammunaha harbu bu'as, yang mereka sebut perang bu'as. Ya, antara Aus dan Khadraj. Wa kana al-yahud yukidunaha. Orang Yahudi ini yang ngipas-ngipasin, menyulut. Ayo, ayo. Ya. Falamma ba'atsallahu nabiyyah Muhammadan wa hajara ila al-Madinah, dan ketika Allah mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau berhijrah ke Madinah, jama'ahumullahu bih. Allah menyatukan orang Madinah yang lebih dari 100 tahun perang Allah satukan mereka dengan kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmat dari Allah. Fadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da. Ketika kalian dahulu saling bermusuhan, ada nikmat dari Allah, bersatu. Kan enak, kalau perang kan makan biaya. Beli tameng lagi ke Yahudi, makanya gratis. Beli panah, beli itu, perang lagi ada korban jiwa, luka-luka. Beli obatnya ke Yahudi lagi juga. Makanya gratis, ada yang mati, oh, rugi. Ketika damai, enak. Kedamaian, banyak yang cinta damai katanya. Gitu ya. Perdamaian, oh perdamaian gitu. Bingung, ku memikirkan. Fasa mana tahu itu. Ya. Enggak tahu Fasa. Mana lagi tadi? Waktu fiat al-hurub, akhirnya peperangan-peperangan tersebut terpadamkan. Wata'akha al-muslimuna, kaum muslimin akhirnya jadi saling bersaudara. Alhamdulillah, saling bersaudara. Wasaru yadan wahidatan, akhirnya mereka jadi satu tangan, menjadi tangan yang satu. Ma'ar rasuli, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik, barakallahu fikum. Wa hadza ma dzakkarahumullahu bih, inilah yang Allah ingatkan mereka. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ini yang Allah ingatkan. Ya. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian dahulu saling bermusuhan, maka Allah satukan hati kalian. Ya. Sehingga kalian dengan nikmat Allah menjadi bersaudara. Ya, Allahu baina qulubihim bil Islam. Allah satukan hati mereka dengan Islam. Ya. Wantafa'at al-hurubu, wantafa'atil hurubu. Terpadamkanlah berbagai peperangan anati bainahum yang terjadi di antara mereka. Wasaluhat dunyahum. Akhirnya agama mereka apa? Dunia mereka pun menjadi saluhat. Menjadi beres, jadi baik. Ya enggak? Bisnis lancar. Ya. Dagang lancar, cari duit lancar. Coba kalau perang gimana mau cari duit? Ya. Nah ini. Taib. Barakallahu fikum. Wa kadzalika baqiyatu qabailil arabi. Demikian pula dengan kabilah-kabilah Arab yang lainnya. Lama dakhalu fil Islam, ketika mereka masuk Islam, saluhat dunyahum, ya, beres urusan dunia mereka. Ya, lama saluha dinuhum, ketika beres urusan agama mereka. Wa aminu ala dimaihim wa amwalihim wa saru yasiruna fil ard aminina sara al arabi yalqa al arabiya al akhra min ayyi qabilatin fala ya'ridu lahu bisu'in balsadatil mahabbatu bainahum ta'akhaw fi dinillah. Ya, baik, barakallahu fikum. Wa aminu ala dima'ihim, akhirnya mereka apa namanya, merasa aman lah. Ya, merasa aman. Ya, amanlah harta dan darah mereka. Ya. Saru yasirun fil ard aminin, hingga jadilah mereka berjalan di muka bumi dalam keadaan aman, dari Arab ke Arab aman. Dahulu takut sebelum Islam. Ya enggak? Kita aja di perkampungan kaum muslimin, dari ujung ke ujung aman kita. Enggak ada begal, enggak ada apa, yang ada ialah ucapan salam. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang ada ialah ta'awun alal birri wa taqwa. Yang ada ialah nasihat. Ya. Yang ada ialah doa. Wah. Masya Allah. Ini. Luar biasa. Contohnya deh. antum nyasar di Madinah, itu insya Allah tenang, aman. Misal pajak umroh, nyasar, kehilangan rombongan, tenang aja, aman. Di Mekah nyasar pajak, aman. Iya. Coba kalau nyasar ya di negeri kita sini. Hah? Aku di mana ya? Om-om, aku di mana? Aku siapa? Yo, Bapak Azza dibawa ke Tanah Abang. Pelangak-pelongo. Om-om, aku di mana? Tambun di mana? Waduh. Ya, ada orang jahat dah, ya kan? Wah, ini dia nih, penculikan anak deh udah. Iya. Saya diculik, enggak aman. Ya. Atau dikuras hartanya. Coba lihat deh handphonenya, Dek. Oh, ya kan. Aduh. Lihat deh duitnya, Dek. Ah, habis deh. Dapat tolong enggak ya? Tapi kalau kita di negeri-negeri Islam yang diterapkan syariat Islam, aman kita. Aman. Lihat tuh di ya, Mekah Madinah, adzan, jualan jam, jualan apa, Allah berawal, tutupnya pakai udeng-udeng, ke plastik, tinggal. Coba kita di sini, udah digembok sekian lapisnya dijebol. Jadi etalase digembok hancur. Hancur, iya dijebol kok di sini, ya. Ya. Gemboknya segede gini, oh, segede ember. Dia bawa linggis juga yang gede. Bahkan ada cairan apa tuh namanya, setan ya, cairan iblis apa tuh. Ada aja akal. Enggak aman. Ya, kalau di negeri yang diterapkan syariat Islam aman. Tukang jam, tukang handphone, lompor-lompor, tutup aja pakai itu plastik. Pakai udang-udang ditutup. Cet. Aman. Ya. Coba antum sini jualan handphone gitu. iPhone, Samsung, Redmi. Ngelompor-ngelompor tinggal, tenang aja, Allah yang jaga. Pindah tempat. Balik-balik habis semua. Nah. Habis semua. Ah. Mana lagi tadi? Ya. Saral Arabiyal qala Arabil akhar min ayyi qabilatin? Ya, maka jadilah orang Arab ketemu Arab yang lain. Ya. Dari kabilah mana aja? La ya'rid lahu bisu. Dia enggak khawatir akan apa? Ada keburukan, tertimpa keburukan dari orang Arab yang dia ketemui. Ya. Balsadatil mahabbatu bainahum. Ya, kecintaan itu telah meliputi mereka. Telah menggiring mereka untuk tersebut. Ta'akhaw. Mereka sudah saling bersaudara fi dinillahi azza wajal, dalam agama Allah azza wajal. Ya. Wa qawluhu, dan firman Allah. Ya. Innal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum bi syai'. Dan orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka terbagi menjadi kelompok-kelompok, engkau wahai Nabi tidak termasuk golongan mereka sedikit pun. Ya. Hadihi bara'atun minal ladina faraqu dinahum wa kanu syi'an. Ini adalah bentuk berlepas dirinya Nabi SAW dari orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka terbagi menjadi syi'an, kelompok-kelompok, ai ahzaban, menjadi hizbi-hizbi, ya, kelompok-kelompok. Ya. Lianna matluba ayakuna ad-dinu wahidan, karena yang dituntut agama kita itu harus satu, sama. Ya. Wa yakuna an-nasu jama'atan wahidatan 'ala din, dan yang dituntut manusia itu, umat ini semua satu jamaah di atas agama ini. Hadza huwa alladhi amara Allahu bih. Ya, inilah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Faman kana kadzalik farrasul yuwalihi wa huwa waliyuhu. Ya. Taib. Maka barang siapa yang keadaannya demikian, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam yuwalihi, akan berwala kepada dia. Ya, memberikan pembelaan, loyalitas pada dia, wa huwa waliyuhu. Ya. Dan dia pun menjadi walinya Rasul. Amma man farraqa dinahu baqiya 'alan niza', namun siapa yang memecah belah agamanya, ya dia tetap dalam persengketaan, keributan. Wa baqiya 'ala amri jahiliyah, dia tetap berada dalam perkara jahiliyah. Far rasul bari'un minhu, dan rasul pun berlepas diri dari dia. Allah musta'an. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Yabqa an na'rif an na'rifa haqiqatal ikhtilaf. Ya. Nah, di sini tentu kita tetap akan mesti mengetahui hakikat perselisihan. Awil khilaf fil masail al-fiqhiyah. Ya, atau perbedaan pendapat dalam berbagai permasalahan apa fikih. Fal khilaf waqi'un mawjudun al-an fi umuril fiqh. Ya, namanya perselisihan pendapat itu memang ada. Ya, memang terjadi hari ini sampai sekarang dalam perkara fikih. Fal hadza min al-ikhtilafil al-madhmum. Apakah perbedaan fikih ini termasuk perbedaan yang tercela? Ya. Naqul al-ikhtilaf ala qismain. Maka kita katakan yang namanya perselisihan itu ada dua macam. Ya, ada dua macam. Cukup dulu kali ya. Ya. Besok aja nanti. Ini panjang ini soalnya. Ikhtilafu ala qismain, nanti halaman 41. Di jam 9 kurang. Biar nanti di hari apa lagi kita? Hari Kamis kita habiskan insyaallah ya. Ini bab kedua ini, biar nanti kita lanjut ke masail yang ketiga. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.